Mitra bisnis, industri makanan dan minuman mengeluhkan aturan larangan impor hortikultura yang menyebabkan aktivitas bisnis terganggu karena sebagian produk masih membutuhkan bahan baku impor seperti jeruk Florida untuk industri minuman. Proses perizinan pasca larangan menjadi lebih lama dan biaya juga membengkak akibat barang yang tidak bisa keluar dari pelabuhan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Aprindo, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda soal ini? Ya, yang pertama, apapun yang diinginkan pasti mempunyai satu tujuan kan, dengan yang akan dicapai kan. Dengan larangan ini kan diharapkan penggunaan produk horti di dalam negeri kan meningkat. Kalau nggak, ngapain gitu kan. Kalau bagi kita retail, ya udah tidak ada masalah lah. Kita ingin menggunakan produk-produk dalam negeri, tapi juga harus dibarengin dengan peningkatan kualitas dan kontinuitas supply gitu. Jadi jangan hanya keinginan saja politisnya, tapi di hulunya tidak dibenahin. Ini berbahaya, karena kenapa? Kita sudah berkomitmen dengan setiap negara yang mempunyai FTA-FTA ini, nanti kita juga akan dibuat satu kesulitan-kesulitan untuk produk-produk kita masuk ke negara mereka ujung-ujungnya kalau tidak profesional di dalam penanganan masalah tersebut. Kalau Bapak boleh menilai, bagaimana kualitas buah lokal kita saat ini, Pak? Ya, yang jelas kualitasnya tidak sebaik memang produk-produk impor. Kalaupun ada itu yang spesifik buah-buah lokal kita, tapi itu pun tidak dibina secara pasti agar berdaya saing dan produk tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi. Bahkan kita boleh harusnya bisa ekspor juga gitu. Yang kita harapkan kan itu sebetulnya gitu. Bukan hanya jadi penonton produk luar negeri masuk ke dalam kita, tetapi kita juga bisa mengekspor produk-produk unggulan kita yang tidak ada di luar negeri. Tapi ini tidak dilakukan, tidak pembinaan yang baik. Sangat disayangkan dengan pola-pola cara-cara yang demikian. Sebetulnya pemerintah niatnya kita sudah tahu, tapi juga harus dibarengin dong dengan HRD dan peningkatan kualitas yang baik, agar substitusi dalam negeri juga terjadi. Kalau tidak terjadi, nanti masyarakat tetap akan beli dengan produk-produk buah impor yang diganggu itu dengan harga yang mahal. Ujung-ujungnya konsumen juga dirugikan gitu. Kalau kita mempunyai pilihan dalam negeri, itu tidak ada masalah. Apa dampak yang paling Anda rasakan selaku pelaku retail dengan adanya larangan impor hortikultura ini, Pak? Ya, yang jelas memang kita lihat untuk Imlek ini sendiri yang biasanya kita dapat makan jeruk lokal udah tidak ada sekarang ini. Sangat sulit untuk mendapatkan, kalaupun ada harganya sangat mahal. Jadi inilah dampak-dampak yang ditimbulkan, itu satu. Kedua, okelah, itu produk luar. Kalau memang kita ingin menyuplai produk tersebut dengan produk dalam negeri, mana barangnya? Inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jangan di satu sisi mereka melarang, di satu sisi mereka tidak mensuplai. Itu yang terjadi di daging sapi juga gitu. Sangat-sangat tidak rasional di dalam penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. Saya lihat tidak secara komprehensif melaksanakan niat-niat tersebut. Jadi masing-masing jalan-jalan sendiri dengan niatan yang masing-masing berbeda, akhirnya tidak tercapai apa yang diinginkan. Lalu antisipasi apa yang Anda lakukan terkait larangan ini? Antisipasi ya kita ujung-ujungnya hanya pasrah, tidak bisa mengapa-ngapain. Kalaupun memang produk itu tetap diganggu dengan cara berbagai pola cara, tetap akan kita jual, tetapi dengan beban biaya kos yang tinggi yang akan harus dipikul oleh masyarakat. Demikian Wakil Ketua Umum Aprindo, Tutum Rahanta. Saya, Mandariska.